Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau kariha al-kafirun mukhlishina lahud-din walau kariha al-kafirun. La ilaha illallah wa Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Berbahagia sekali di hari yang fitri ini sekeluarga kita bersama-sama ke tanah lapang bergandengan tangan mengokohkan kebersamaan. Mudah-mudahan semua jamaah yang sholat Idul Fitri di sini bisa masuk surga sekeluarga. Tema khutbah Idul Fitri pada hari ini adalah momentum Idul Fitri untuk kokohkan keluarga. Berbahagia sekali jika kita seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran pada surat Ar-Ra'd dari ayat 19 sampai 24 yang saya bacakan sedikit intinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ringkasnya di ayat ini diceritakan akan ada seseorang yang masuk surga bersama bapak-bapaknya, bersama istri-istrinya, bersama anak dan cucu-cucunya. Bahkan di ayat ini digambarkan seandainya amal soleh bapaknya tidak sebanyak anaknya, atau amal soleh ibunya lebih banyak daripada amal soleh anaknya. Begitu juga boleh jadi amal soleh kakeknya jauh lebih hebat daripada amal soleh cucu-cucunya. Tapi satu hari nanti akan ada keluarga yang anak cucunya di upgrade surganya. Alhaqna bihim durriyatahum. Dibuat satu kamar atau ada connecting door kira-kira di surga itu khusus untuk anak-anak mereka, diangkat agar satu level surganya dengan bapak ibunya, dengan kakek neneknya, padahal amalnya berbeda. Sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana caranya supaya bisa seperti itu? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tapi saya ingin ingatkan dulu, sayangnya banyak ayah gagal, banyak kakek gagal. Sayangnya juga banyak istri gagal, ibu gagal, dan nenek yang gagal. Kenapa? Kita akan bahas nanti setelah bagaimana cara masuk surga dulu. Di dalam surah Ar-Ra'd yang tadi saya bacakan ada kata-kata wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, adalah orang-orang yang saleh dari kalangan bapak-bapak mereka, orang-orang yang saleh dari kalangan istri-istri mereka, dan orang-orang yang saleh dari kalangan anak-anak mereka. Jadi pembentukan rumah tangga itu dimulai dengan pendidikan kesalehan. Apa itu salih? Benar. Apa itu benar? Bagaimana amal kita itu setidaknya dengan dua kriteria. Satu, ikhlas hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Kedua, karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya memang pergeseran tata nilai sosial global saat ini telah merubah pola kehidupan berumah tangga, khususnya yang berada di Jakarta. Keluarga urban, suami bekerja, istri bekerja. Sehingga tidak sedikit sekali suami yang punya istri paruh waktu. Ini sebetulnya istilah ini agak sedikit memojokkan perempuan kesannya, tapi sekedar mengingatkan laki-laki, banyak sudah suami-suami yang punya istri paruh waktu. Hanya memiliki istrinya kalau di malam hari saja, dan tidak memiliki istrinya kalau sudah di siang hari. Apalagi kalau sudah handphonenya di password pula. Kalau handphone istrinya sudah tidak boleh dilihat oleh suaminya lagi. Di mana para istri sudah bisa menyimpan surat rahasia dalam surat-surat elektronik. Jadi bukan lagi tidak ada boleh ada rahasia di antara kita, tapi mungkin sudah banyak kedustaan di situ. Ini yang saya maksud pergeseran tata nilai keluarga global saat ini. Belum lagi keluarga-keluarga imigran. Suami di Arab Saudi, istri di Hong Kong, anak di pesantren. Kenapa ini bisa terjadi? Semata-mata faktor ekonomi. Fine. Disinilah kegagalan rumah tangga ketika mengukur kesejahteraan semata-mata ekonomi. Lihat, banyak bapak-bapak yang cara berpikirnya begini, tugas saya kan cari duit. Jadi betul-betul duit yang ada di pikirannya. Dia sebagai ayah sudah merasa sukses kalau sudah kasih uang kepada istrinya dan beri uang kepada anak-anaknya. Sehingga tidak sedikit ayah perannya sebagai ATM saja. Dikunjungi oleh anak kalau butuh duit. Lebih dari itu tidak. Bahkan banyak para ayah yang sudah kehilangan anaknya. Tidak lagi seperti Yakub yang dibanggakan oleh 12 keturunannya. Selepas kematiannya Yusuf dan saudara-saudaranya termasuk anak yang saleh karena dididik oleh ayah yang saleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut. Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku sekalian, selepas kematian ayah nanti, apakah yang kalian sembah? Ini kurikulum ayah. Jadi nanti kalau anak pulang sekolah, lalu ayah, rapot aku bagus. Oh, ini baru anak ayah. Bukan, ini anak pak guru. Karena yang membuat rapot anak-anak ini bagus, kurikulumnya yang buat pak guru, yang ngajarin juga bapak ibu guru, yang menilai juga bapak dan ibu guru. Anak ayah, ya cuma tukang kasih duit aja ayahnya. Ayah hanya sebagai mesin ATM. Lantas apa kurikulum ayah? Ada tiga kurikulum ayah, di mana di sini kalau ingin jadi ayah yang sukses harus tiga kriterianya. Satu, mendidik anaknya bertauhid. Dua, membentengi anaknya dari kemusyrikan. Dan yang ketiga, ini juga tidak mudah, mendisiplinkan anak untuk terikat pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Qalu, kata anak-anak Yusuf, na'budu ilahaka. Ayah, selepas kematian ayah, kami akan sembah Tuhan ayah. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan. Kami akan menyembah Tuhan kakek Ibrahim, Tuhan kakek Ismail, dan Tuhan kakek Ishaq. Lihat betapa bangganya anak-anak Yakub kepada ayahnya dan kepada keturunan ayahnya. Tapi yang ingin saya sampaikan, betapa banyak ayah yang tidak disukai lagi oleh anaknya, dan anak tidak bangga lagi dengan keturunan ayahnya, bahkan anak tidak pede kalau disebut sebagai bin bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sudah banyak ayah-ayah yang sekarang tekanan batin, enggak bisa lagi memilihkan jodoh buat anaknya karena sudah membiarkan arus demokrasi masuk ke dalam rumah. Ini lebih gila lagi. Siapa juga yang suruh bawa demokrasi ke dalam rumah tangga? Kalaupun demokrasi itu dibenarkan, kalaupun dibenarkan, itu cuma di dalam dunia politik. Menurut kacamata demokrasi, ada kekerasan dalam rumah tangga. Perintahkan anak untuk sholat di usianya yang 7 tahun. Pukullah di usianya yang 10 tahun kalau dia tidak mau sholat. Menurut hak asasi manusia, saudara kembarnya demokrasi, ini telah ada kekerasan di dalam rumah tangga. Hanya ayah-ayah yang kehilangan orientasi dan tidak punya visi yang memasukkan demokrasi ke dalam rumahnya, sehingga dia sendiri kemudian tidak bisa mengendalikan istrinya. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah, jangan jadi ayah yang gagal. Yang kedua, setelah ditanamkan tauhid dan bangga kepada keturunan ayahnya, apa kata putra Yakub? Ilahan wahidan, kami tidak akan menyembah selain Allah. Betapa banyak kemusyrikan, pelajaran-pelajaran musyrik di sekolah, bahkan menyudutkan sejarah-sejarah Islam. Orang-orang Islam kehilangan lagi, sudah kehilangan sejarah Islamnya sendiri di Indonesia ini. Misalnya, coba periksa buku sejarah anak-anak kita di sekolah, termasuk sekolah Muhammadiyah. Masihkah Cut Nyakdin fotonya itu pakai konde? Padahal Cut Nyakdin itu sangat syar'i hijabnya. Dan kelihatan marahnya ketika pemerintah Belanda menarik hijabnya sehingga kemudian kelihatan rambutnya. Kok tega-teganya Cut Nyakdin di pelajaran sekolah sampai sekarang fotonya masih pakai konde? Yang lebih gak jelas lagi, Kesultanan Islam yang membuat adanya Nusantara, bukan Gajah Mada. Ada guru dan ahli sejarah di sini, berikan kepada saya foto asli orang yang bernama Gajah Mada. Yang saya tahu, foto Gajah Mada di pelajaran sekolah anak-anak kita itu celengan di Jawa Timur. Pipinya tembem, matanya belok, bibirnya tebel. Dia bilang katanya ada sumpah palapa pula. Gajah Madanya gak jelas, bersumpah pula, dialah yang menyatukan Nusantara, sehingga ada yang mau bikin Islam Nusantara lagi. Dari mana sejarah ini? Karena Kesultanan Islamlah yang mempersatukan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Yang ingin saya katakan para ayah, kalau nanti raportnya jelek, biasanya kan para ayah bilang begini, inilah mama, pendidikan mama yang rusak di rumah. Kenapa? Al-ummu madrasah, kan ibu sekolahan. Kalau anaknya rusak, berarti siapa penyebabnya? Ibunya, bukan. Penyebabnya adalah, kalau ibu adalah sekolah, maka kepala sekolahnya tidak hadir di rumah, yaitu suaminya yang cuma berfungsi sebagai ATM saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bahkan di masyarakat Jakarta, saya masih mendapati laki-laki pengecut, laki-laki tidak bertanggung jawab. Dia sudah tidak suka sama istrinya karena kesalahan atau kekhilafan istrinya. Istrinya kemudian tidak digaulinya, tapi tidak juga dicintainya. Tidak berani menceraikan atas nama anak, tapi tidak berani juga menyambung silaturahim untuk kepentingan anak. Banyak suami-suami durhaka, sholatnya rajin, subuhnya berjamaah, anaknya tekanan batin. Gara-gara suaminya tidak bertanggung jawab, wahai laki-laki, jadilah laki-laki pemberani. Kalau memang kamu mencintai dia, kalau kamu memang ingin menjaga masa depan anakmu, kesalahan istrimu kau maafkan, ambillah dia, cintailah dia, masuk surgalah sekeluarga. Kalau memang sudah tidak suka, ceraikan dengan jantan, berikan nafkahnya, jangan kau gantung dia hanya gara-gara kepengecutanmu sebagai seorang laki-laki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Para istri, sejak dilahirkannya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, disitulah puncak perceraian paling tinggi di Indonesia. Ibu-ibu, para perempuan muslimah, Anda sekarang ditawarkan sebuah kitab suci untuk perempuan di dunia. Di bawah sebuah lembaga di PBB, lahir dari hak asasi manusia yang anti otoritas Tuhan, anti otoritas agama, anti otoritas etika, anti otoritas moral, Anda sedang dibikinkan sebuah kitab suci baru oleh CIDO, sebuah lembaga hukum di bawah PBB yang menginginkan agar perempuan bebas di ruang publik dan ukuran keberhasilan perempuan lagi-lagi diukur ekonomi. Naudzubillah min dzalik. Banyak perempuan sekarang yang menyebabkan perceraian bukan laki-laki. Tahun 2010, maksud saya tahun 2014 kemarin, perceraian di Indonesia 10%. Dari 100 yang menikah, 10 bercerai. Tahun 2015 meningkat 4%. Dari 100 yang menikah, 14,5%. 14,5 orang bercerai. Ustadzku ada setengahnya, yang setengahnya ongoing. Sedang proses menuju perceraian. Usut punya usut. Ternyata penyebab perceraian bukan karena suami yang mentalak istrinya, tapi istri yang minta dilepas dari suaminya. Ada dua kemungkinan, suaminya gagal menjadi imam, atau si istri yang memang sudah ingin bebas dan ingin liar di luar rumah, tidak mau lagi ada ikatan suami, karena hak asasi manusia pada dasarnya tidak menginginkan ada otoritas yang mengikat dirinya dari luar dirinya. Bahkan di barat, mereka sedang bertanya begini, kelamin saya, sayakah yang menentukan sebagai pemilik otoritas, atau ada sesuatu di luar diri saya, pemilik otoritas yang menentukan kelamin saya? Sudah gila memang. Sehingga Obama di Amerika sudah meresmikan pernikahan sejenis setelah puluhan tahun yang lalu di Belanda meresmikannya, dan di dunia ini sekarang juga sudah menyebar penyakit-penyakit kaum Lut, lesbian, gay. Bahkan di bundaran HI sudah ada demo yang tidak suka cuma ada dua kelamin di Indonesia, dan mereka menuntut adanya kelamin ketiga di Indonesia. Ini semua penyebabnya 71% karena rumah tangga. Artinya, kalau hari ini kita berbicara tentang bagaimana cara masuk surga sekeluarga, kita sedang menyelesaikan 70% persoalan-persoalan sosial. Para ibu, boleh bekerja, boleh berkarir, boleh memimpin di luar, asal tanggung jawab utamamu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu bagi anak-anakmu, itulah peran utamamu. Disitulah sebetulnya pembangunan sebuah bangsa dimulai. Sebab satuan terkecil dari sebuah bangsa adalah rumah tangga. Kalau rumah tangganya sudah rusak, maka rusaklah semuanya. Tahukah kalian, wahai para suami dan istri, ada ayat menggambarkan kenapa orang bisa masuk neraka sekeluarga. Innahu kana fi ahlihi masrura. Itu karena dia menciptakan kesenangan terus di dalam rumahnya bersama kaumnya. Kesenangan yang bukan dijadikannya aturan-aturan as-sunnah Rasulullah SAW sebagai aturan di dalam rumah tangganya. Tadi saya berbicara kepada para bapak, tugas terberat kita yang ketiga adalah bagaimana mendisiplinkan anak untuk senantiasa terikat pada syariat Allah. Bapak, anak kita itu sudah mandiri kalau bukan sudah punya gaji sendiri, bukan itu ukurannya. Anak kita itu mandiri kalau sudah bisa bangun subuh sendiri dan pergi ke masjid. Anak kita anggap sudah mandiri kalau sudah bisa tahajud sendiri tanpa dibangunin. Itu tandanya anak kita sudah mandiri, dan insya Allah ekonominya juga akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan uang ukurannya, bukan materi ukurannya. Ibu, saya punya seorang teman, dia bangga sekali kepada ibunya, karena setiap kali dibangunkan subuh oleh ibunya, ibunya sudah dalam keadaan pakaian mukena. Dan ketika dia menuju kamar mandi, dia lihat di atas sejadah ibunya sudah ada tasbih dan Al-Quran. Itu artinya ibunya sudah sholat malam dan ibunya sudah membaca Quran. Itu tidak pernah bisa dilupakan oleh anak lelakinya. Kenapa? Betapa disiplinnya ibu saya dengan syariat Allah. Betapa taatnya ibu saya pada syariat Allah. Sementara saya yang muda dan kuat, padahal ibu saya sudah tua dan renta, bisa disiplin dengan hukum Allah. Kenapa yang saya yang muda tidak bisa demikian? Tapi apa yang terjadi di dalam rumah sekarang? Coba perhatikan. Ketika Abu Bakar tidak bisa pergi ke Ka'bah, Abu Bakar kemudian mengaji di rumah dan sholat di rumah. Akhirnya datanglah orang-orang beribadah bersama Abu Bakar di rumahnya dan menuntut ilmu di rumah Abu Bakar, mengkaji Al-Quran. Artinya apa? Rumah itu harusnya menjadi rumah ibadah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Rumah kesenangan. rumah kesenangan itu seperti apa? Dirubah rumahnya menjadi bioskop, jadilah home theater. Filmnya bebas, internetnya unlimited, tontonannya juga sudah bebas. Pornografi sudah dianggap hal biasa di dalam rumah. HBO, Cinemax, tidak ada lagi kontrol. Bebas anak sama bapak nonton film jorok, nggak ada lagi kontrol. Rumah yang harusnya menjadi rumah ilmu, coba lihat, sudah berubah jadi minibar. Bahkan supaya rumahnya persis seperti bar, mejanya pun kalau perlu kayak bar, kursinya pun kalau perlu seperti bar, lemarinya pun kalau perlu seperti bar, botol yang ada di dalam lemarinya pun kalau perlu seperti yang ada di bar, kalau perlu isi di dalam botol rumah itu pun harusnya seperti bar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah memindahkan bioskop, masukkan pula bar ke dalam rumah. Ditambah lagi, rumah yang harusnya menjadi rumah ketentraman, rumah perlindungan sosial bagi anak, ternyata sudah menjadi rumah games. Dibikin flatnya besar-besar, TV-nya itu suaranya juga keras-keras, sementara Quran tidak diperdengarkan di dalam rumah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rumah ini adalah rumah kesenangan yang membuat bisa masuk neraka satu keluarga. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ayah yang amanah, yang menjaga tauhid anak kita, melindungi anak kita dari kemusyrikan, mendisiplinkan anak kita kepada Al-Qur'an, kepada salat. Jadilah kita teladan salat bagi anak-anak kita. Ibu-ibu sekalian, mari kita bermuhasabah lagi. Separuh kesalahan anak kita adalah kesalahan kita sebagai orang tuanya. Mari kita kokohkan lagi rumah tangga kita. Para suami dan istri, mari kita kekalkan lagi cinta kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله. Ampunkan dosa-dosa saudara kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Kokohkan keluarga kami dan keluarga muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Mampukanlah kami ya Allah mengokohkan rumah tangga kami dengan pondasi tauhid. Kokohkanlah keluarga kami ya Allah dengan mendisiplinkan kami kepada aturan-aturan-Mu dan aturan-aturan Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang saleh dan salihah. Anugerahkan, karuniakan kepada kami ya Allah anak-anak yang saleh dan salihah. Ya Allah, jika ada di antara anak kami yang tidak saleh dan tidak salihah, adalah karena kami ayahnya yang salah, adalah karena kami ibunya yang salah ya Allah. Rabbana ja'alna muqimash shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami ayah yang menegakkan sholat di dalam rumah kami. Jadikanlah kami ibu yang menjadi teladan sholat bagi anak-anak kami. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami, anak-anak yang mendirikan sholat dalam kehidupannya. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Ya Allah, ampunkan pula dosa-dosa kedua orang tua kami. Bapak Ibu kami. Kepada keduanya, ya Allah, kami bermohon kepada-Mu, jika dia masih hidup, berikan kekuatan untuk husnul khatimah, ya Allah. Berikan kepada keduanya hidayah. Berikan kepada keduanya rezeki lebih banyak dari kami. Jika dia berat, terbebani, ringankanlah. Jika dia sakit, sembuhkanlah. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami, yang kami sekarang tidak bisa mencium tangannya, yang sekarang kami belum bisa memeluknya, sayangilah keduanya, sayangilah keduanya, cintailah keduanya, setulus keduanya sayangi kami dan cintai kami sejak kecil. Untuk kedua orang tua kami yang sudah di dalam kuburnya, ya Allah. Untuk kedua orang tua kami yang ada di dalam kuburnya, ya Allah. Lapangkanlah kuburnya. Terimalah semua amal baiknya. Jadikanlah doa kami doa anak yang menenteramkan dia di dalam kuburnya. Ya Allah, tempatkanlah dia di sisimu yang mulia. Masukkanlah dia ke dalam surgamu, ya Rabbana. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kakak kami, adik kami, mampukanlah kami untuk saling bersaudara. Mampukan kami untuk bisa meminta maaf dan memaafkan. Ya Allah, karib kerabat kami, sambungkanlah silaturahim kami. Lembutkan hati kami untuk saling menerima dan memberi. Lembutkan hati kami untuk saling menjaga beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadikanlah keluarga besar kami keluarga orang-orang yang saleh, yang menciptakan keluargaku adalah surgaku sejak di dunia ini. Ya Allah, lindungi kami dari nerakamu di dunia. Lindungi kami dari nerakamu di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.